كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الرحمن الرحيم kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir al-Aisar tafsir al-Aisar surat al-Baqarah ayat 159 sampai 162 insyaallah pada pagi hari ini. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى sesungguhnya الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الذين orang-orang yang يكتمون menyembunyikan kalau kita lihat footnote 422 kata yaktumuna dari kata kitman artinya menghilangkan sesuatu yang telah ditetapkan untuk dijaga, menghapuskan proses pengajaran untuk menjelaskan sesuatu yang harus dijelaskan, dipelajari dan didakwahkan. Menyembunyikan dan menutup-nutupi hingga tidak tampak dan tidak bisa diketahui untuk dapat diambil. Itu kitman. Ma anzalna minal bayinati wal huda, apa yang telah kami turunkan berupa bayinat, keterangan-keterangan yang jelas, wal huda dan petunjuk. Min ba'di ma bayyanahu linnasi bil kitab. Min ba'di setelah ma bayyanahu linnas, kami menerangkannya ke manusia atau demi manusia dalam Alkitab. Ulaika la'anuhumullah, mereka itu Allah melaknat mereka. Mereka itu dilaknati oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, yang dapat melaknati. Illa alladhina tabu wa aslahu, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan islah. Kata tabu artinya mereka kembali kepada keimanan dan masuk Islam. Aslahu, mereka memperbaiki apa yang telah mereka rusak berupa akidah, akhlak dan penghilangan jiwa manusia. Kemudian wabayyanu, mereka menjelaskan apa yang dulu mereka sembunyikan dari ilmu pengetahuan yang wajib untuk dijelaskan dan yang haram untuk disembunyikan. Tapi ini berarti syarat untuk taubat yang sempurna setelah dari keburukan akidah adalah dia tidak cukup dengan bertaubat secara sembunyi, melainkan dia harus melakukan islah dan bayan atau tabyin, yaitu melakukan islah, memperbaiki apa yang ada dalam dirinya, kemudian membayan, menjelaskan bahwasanya dia telah berhenti dari itu semua, dan dengan tegas mengatakan bahwasanya itu semua adalah kemaksiatan, keburukan. Jadi itu taubat yang sempurna, ya, supaya tidak menjadi fitnah bagi orang-orang, sehingga orang-orang masih mengira dia belum bertaubat. Ya, jadi harus disiarkan, diiklankan taubatnya. Faulaika atubu alaihim, maka mereka, maka aku menerima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Na'udzubillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mereka mati, wa hum kuffar, dalam keadaan kufur. Ulaika 'alaihim la'natullah. Maka mereka, bagi mereka itu mendapatkan la'nat Allah pasti. Wal malaikat, dan la'nat malaikat, dan wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya melaknat mereka. Ya, semua manusia. Nanti insyaallah kita jelaskan. Khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa lahum yunzarun. Khalidin itu hal untuk mereka, yaitu mereka kekal dalam nar atau dalam la'nat. La yukhaffafu 'anhumul 'adzab, tidak akan diringankan dari mereka siksa. Wa lahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Yang zorn di sini artinya bukan dilihat, tapi diberi tangguh. Ya, maka iblis meminta kepada Allah dengan nazar. Nazar itu maksudnya menunggu, tunggu, tangguhkan. Baik, kita menuju ke makna global. Makna ayat 159 sampai 162 secara umum, setelah menjelaskan perasaan berdosa pada sebagian kaum muslimun untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, alur cerita pun kembali untuk mengungkap tindak kejahatan para ulama ahli kitab. Ini kemarin kita sudah membaca, membicarakan tentang sa'i dalam antara Safa dan Marwah sebab turunnya ayat, ya. Baik, kemudian dan mengajak mereka agar bertaubat dengan menjelaskan kebenaran dan beriman kepadanya. Ajakan seruan untuk orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Ayat ini umum bagi siapa saja yang menyembunyikan ilmu yang wajib untuk dijelaskan. Baik ilmu secara nas disebutkan atau berdasarkan kesimpulan. Jadi wajib untuk menjelaskan umat dalam keadaan darurat untuk mendapatkan siraman ilmu. Yang kita takutkan di sini, teman-teman yang belajar di kampus syariah, mereka gak mau kembali ke kampungnya. Padahal mereka tahu di kampungnya kesyirikan itu merajalela dan tidak ada da'i. Ini masuknya fardu apa? Fardu ain atas dirinya. Karena gak ada lagi yang bakal ini. Sehingga ditakutkan semakin banyak merembak kesyirikan di daerah itu, maka dia nanti bertanggung jawab di akhirat. Kenapa kamu gak kembali? Padahal kata Allah dalam surat Taubah, wa liyunziru qaumahum idza raja'u, untuk memberikan inzar, peringatan kepada kaumnya jika pulang. Ini untuk yang dakwah, yang belajar syariah. Apa kalau belajar ilmu dunia enggak terbangun ini? Ini makanya belajar ilmu agama itu beban. beban untuk diamalkan tentu saja dan untuk disampaikan. Kalau misalnya enggak ada niatan untuk mentabligh nantinya, itu berarti nanti ketika dia sudah punya ilmu dia berkhianat sama ilmunya sendiri. Karena ilmu itu asalnya untuk diamalkan dan disebarkan, bukan untuk diamalkan kemudian disembunyikan. Itu khianat. Nah, sementara manusia sekarang begitu banyaknya kemaksiatan merbab dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya di suatu kampung ada seorang alim, namun dia tidak mau menyebarkan ilmunya, tidak mau menasihati, tidak mesti ditabligh seperti ini, gak mesti, tapi gak mau menasihati, gak mau apapun, cuma untuk diri sendiri, maka ini kitmanul ilm. Kitmanul ilm. Adapun yang tidak termasuk dalam kategori wajib untuk dijelaskan, maka tidak masuk dalam ancaman ini, karena ada jenis ilmu yang tidak boleh dijelaskan. Seperti dalam hadis, sampaikanlah kepada orang lain sesuai dengan yang bisa mereka pahami. Apakah kalian menginginkan mereka mendustai Allah dan Rasulnya? Dan dalam hadis sahih lainnya, bolehkah saya menyampaikan kepada orang lain? Kata Nabi, jangan, nanti mereka bersandar, hanya pasrah saja. Ini hadis yang kedua, hadis haqqullahi ala al-ibad. Ini hadis Mu'adz bin Jabal. Tapi buktinya sampai sekarang kesampaikan, ya kan? Berarti bukan pada saat itu, nanti, pada saat nanti saja. Dan Mu'adz bin Jabal memang menuruti Rasulullah, oke, okay, gak disampaikan. Tapi akhirnya disampaikan juga, karena ini penting juga nih, vital. Akhirnya alhamdulillah tersampaikan pada kita kaidah haqqullahi al-ibad dan haqqul ibadi Allah. Baik, berupa keterangan-keterangan dan petunjuk dalam kitab Taurat dan Injil tentang sifat-sifat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah beriman kepadanya dan ajaran yang dibawakannya, dibawanya. Mereka itulah yang akan dilaknat oleh Allah, na'udzubillah, malaikat dan seluruh orang-orang beriman. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata tentang pengertian mereka melaknat, dawabul ard, yaitu siapapun mereka yang berjalan di atas muka bumi. Karenanya ungkapan ini bersifat umum, mencakup siapa saja yang dapat melakukan laknat, termasuk binatang. Sedang para malaikat dan manusia tentunya yang paling utama untuk masuk dalam pengertian tersebut. So, di sini dawabul ard dalam hadis hasan. Binatang, berarti binatang bisa juga melaknat manusia. Makanya jangan zalimi binatang. Sebagaimana binatang bisa mendoakan manusia, sebaliknya juga binatang bisa melaknat manusia tanpa kita ketahui, dengan bahasa yang tidak kita pahami. Sebagaimana seluruh binatang di muka bumi ini, bahkan alam semesta itu bertasbih kepada Allah Ta'ala, mereka juga bisa melaknat orang-orang kafir. Melaknat orang-orang kafir dengan bahasa yang hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi jangan sekali-kali kita menzalimi binatang. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dihikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semut pun berbicara. Semut pun berbicara. Maka ketika berbicara biasa saja itu bisa dengan bahasa mereka, lebih-lebih bertasbih, melakukan rob mereka, rob kita, lebih-lebih mendoakan juga. Makanya thullabul ilm, seperti semoga Allah jadikan kita thullabul ilm dan muta'allim dan muallim dan muallim ilal khair, itu alam semesta sampai binatang di laut dan di sungai itu mendoakan mereka semua, alhamdulillah. Mendoakan mereka semua tanpa kita tahu dan tanpa kita perlu tahu juga, tapi kita sudah tahu, yakin. Maksudnya kita tanpa kita perlu tahu bagaimana caranya. Apakah ketika kita lihat ikan empang di balong lagi op, oh itu lagi doa dia, lagi doain saya? Enggak bisa kayak gitu juga, kita enggak tahu ya tata caranya, tapi kita yakin. Mana sekarang? Inilah kandungan dari ayat 159. Adapun ayat 160, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian dari mereka yang dijauhkan dari rahmat Allah taala, yaitu yang bertaubat dari menyembunyikan kebenaran setelah mereka mengetahui dengan cara menjelaskan, ini taubatnya dengan cara menjelaskan kebenaran yang telah disembunyikan dan memperbaiki yang telah dirusak. Nah, ini pasti ini. Orang kalau misalnya taubat ya dari suatu kerusakan, maka dia bertugas untuk memperbaiki kerusakan tersebut perlahan maupun cepat. Ya, bertugas dengan itu. Mereka itulah yang taubatnya terima dan akan diberikan rahmat oleh Allah, karena Allah Tawwab Rahim. Ayat 161 sampai 162 menjelaskan bahwa mereka yang kafir terhadap Nabi dan agamanya dari ahli kitab dan lainnya, kemudian mati dalam keadaan seperti itu, maka atas mereka adalah laknat Allah wa na'udzubillah. Ada di sini permasalahan apakah boleh melaknat seorang muslim yang fasik dengan menunjuk hidung. Maksudnya menunjuk hidung di sini bukan hakiki saja. Ya, menunjuk hidung harus ke hidung gitu, enggak, tapi maksudnya menta'yin, dengan ta'yin. Yaitu fulan muslim tapi dilaknat, boleh enggak? Yang benar tidak boleh. Yang benar tidak boleh berdasarkan hadis Nabi SAW, janganlah kalian menjadi penolong syaitan atas saudara kalian, karena mereka melaknat seorang mukmin yang sedang diberikan hukuman had karena minum khamr. Hanya ini perkataan salah satu pendapat ulama, para ulama. Hanya kalau kita melihat hadis ini, konteksnya ketika itu seorang mukmin, seorang mukmin didera had, ya kan, dihukum had. Kemudian seorang sahabat ketika melihat had tersebut, hukuman tersebut, la'natullahi alaik, la'nat Allah atasmu. Nabi mendengar, maka Nabi melarang, janganlah kalian menjadi penolong setan atas saudaramu. Maksudnya ini orang sudah bertaubat. Beda kan? Ini orang sudah bertaubat, dihukum begini, jangan, udah selesai, enggak usah di omongin, enggak usah dilarang, enggak usah. Pemalas justru orang yang bertaubat seperti ini justru harus benar-benar kita dekati, alhamdulillah. Ya. Adapun kalau misalnya seorang muslim yang benar-benar fasik dan fasiknya itu benar-benar menyebar, maka diperbolehkan atas sebagian ulama yang lain, diperbolehkan melaknatnya. Diperbolehkan melaknatnya tanpa memastikan dia kufur atau semacamnya. Enggak kufur, tapi dibolehkan jika kefasikannya atau kebid'ahannya udah terlalu. Ya. Jadi ini konteksnya berbeda. Nabi SAW melarang pelaknatan mukmin yang sedang diberikan hukuman had. Beda dengan orang yang memang dia bandel, bengal dan tidak mau bertaubat. Baik. Tetapi yang afdol tidak sama sekali. Yang afdol adalah melaknat secara mujmal, yaitu global. Bukan melaknat pelakunya secara muayyan tertentu, tapi melaknat pelakunya secara global. Semoga Allah melaknat siapa yang menjelek-jelekkan para sahabat misal. Ya. Tidak menta'yin. Ya. Pembolehan itu pun juga tentu pasti ada kriterianya. Dan belum tentu kita tahu kriteria itu bisa diaplikasikan untuk pelaknatan kita terhadap sesama muslim. Jadi baiknya jauhkan hal itu. Jauhkan hal itu, melainkan boleh mengglobal. Misalnya, semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang memprakarsai kebid'ahan di Jakarta misalnya. Itu mujmal global, tidak mu'ayyan. Lebih-lebih kalau mu'ayyan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar daripada yang kita hindari. Bagi mereka laknat dari Allah, malaikat dan manusia secara keseluruhan, masya Allah. Maka dari itu mereka terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surga. Mereka hidup kekal di api neraka jahannam. Siksa neraka tidak diringankan, juga tidak diberikan kesempatan untuk beralasan. Oh, na'udzubillah. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, pertama, haram hukumnya menyembunyikan ilmu. Ini hukum asal. Hukum asalnya menyembunyikan ilmu itu haram. Sebagaimana dalam riwayat, man katama ilman aljamahullahu bilijami min nar. Siapa yang menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu syar'i, ya, yang maksud ini ilmu syar'i, dan dengan syarat juga menyembunyikan di saat dibutuhkan, ya, seperti saat istifta, meminta fatwa, ada orang minta fatwa dan orang itu membutuhkan. Karena ta'khirul bayan an waqtil hajah itu haram. Nah, siapa yang menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan syar'i di waktu yang dibutuhkan, maka Allah Ta'ala memasang kendali pada mulutnya dengan api neraka. Jadi dikekang mulutnya. Afwan, di sini dengan api neraka ini salah. Tapi lijam maknanya lah kendali kekang. Hah? Jadi bukan memasang kendali mulutnya dengan api neraka berarti api gitu di sini, enggak. Maksudnya lihat aljamahullah, Allah memasang lijam, memasangkan kendali ya pada mulutnya, yaitu tali, dengan lijam minnar, dengan tali yang terbuat dari api neraka, gitu maksudnya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam suatu kesempatan berkata, seandainya bukan karena adanya satu hadis ini, maka saya tidak akan memberitahukan sesuatu hadis kepada kalian. Lalu ia menyitir firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Syekh, di sini Abu Hurairah bersama Nabi berapa tahun? Satu tahun sekian bulan. Akhir pernah di Madinah, tapi justru hadisnya yang terbanyak. Ya. Apakah kita kemudian mengatakan Abu Hurairah ini karena apa yang terkenal? Enggak. Memperbanyak hadis. Mengingat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, dan melihat kebutuhan manusia itu sangat butuh dengan hadis-hadis Rasul, maka beliau pun radhiyallahu anhu memperbanyak hadis yang beliau tuturkan kepada umat kaum muslimin karena butuh. Sebenarnya sekarang juga kaum muslimin sangat butuh akan hadis, maksudnya akan ilmu. Ya. Akan ilmu. Kalau misalnya kita hanya mengirit-irit ilmu, jangan, bermurah-murahlah dalam memberi. Insyaallah Allah berikan yang lebih baik jauh, ya, insyaallah. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam riwayat Musnad Ahmad. Di zamannya Utsman bin Affan, Abu Dzar radhiyallahu anhu punya permasalahan perseteruan dengan Muawiyah. Dan Muawiyah ketika itu salah satu pemimpin di salah satu negeri. Dan Utsman ya Amirul Mukminin ketika itu. Maka ketika Abu Dzar, yang kata Nabi SAW masih ada sedikit jahiliyahnya, berseteru dengan Muawiyah di satu masalah dan ditakutkan akan membuat kericuhan karena Muawiyah itu sebagai ulil amri di suatu negeri, pemerintah itu, sedangkan Abu Dzar tidak sederajat dengan Muawiyah dari sisi pemerintahan, ditakutkan darinya terjadi fitnah, maka Utsman pun menstatement melarang Abu Dzar untuk berfatwa. Jika ditanya dia, Abu Dzar enggak boleh ngomong. Ya. Supaya tidak terjadi kericuhan. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pun suatu ketika ditanya tentang suatu permasalahan, beliau pun menjawab. Maka ada beberapa orang menegurnya, "Wahai Abu Dzar, bukankah Amirul Mukminin Utsman telah mengekangmu dari fatwa?" Maka Abu Dzar menjawab, "Sampai ada pedang di hidung saya, di telinga saya untuk menahan saya dari mengeluarkan ilmu ini, maka saya tetap akan mengeluarkan ilmu ini." Maksudnya, walaupun di hidung, di telinga saya ini atau di leher saya ada pedang sekarang yang mengancam kalau saya mengeluarkan ini, saya bakal ditebas, saya akan mengeluarkan ilmu saya. Itu kata Abu Dzar. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari melihat hajat. Kalau misalnya ini ditahan saja, sementara dia punya riwayatnya, punya ilmunya, maka fitnah lebih besar. Yaitu kaum muslimin tetap jahil, bodoh. Tapi sekarang kalau misalnya kita perhatikan, apakah kaum muslimin sekarang sudah ulama semua? Bahkan di dalam thalabul ilm aja belum. Bahkan yang kajian aja disebut thalabul ilm aja belum bisa, belum pantas. Atau kita sebenarnya mungkin belum pantas disebut thalabul ilm, kan? Walaupun kita mengkaji ilmu sekarang. Ya. Nah, sekarang berhajat kaum muslimin pada kembali kepada syariat Islam. Apa yang terjadi sekarang? Banyak yang terjadi sekarang. Kasus demi kasus dari sektor ekonomi, pemerintahan, kasus semua, ya kan? Kemudian kemarin pembakaran hutan, kasus suap di hakim, sekarang mana? Udah cair masalah udah. Enggak ada sekarang yang namanya pembakaran hutan itu, enggak ada penghakiman. Kezaliman yang benar-benar kan. Terus berita demi berita, kemarin terorisme dan seterusnya. Orang-orang yang paling lemah dan lemah sekali itu adalah mereka yang selalu mengupdate berita-berita itu. Allah. Lemah. Yaitu kadang kita begini, kadang kita mengejek kelompok lain. Suatu ketika kita mengejek kelompok lain. Tapi kemudian kelak Allah hukum kita dengan terjelembab di poin yang kita ejek itu terhadap kelompok lain. Dahulu kita mengejek Hizbut Tahrir dan lain-lainnya karena mereka berkonsentrasi di fikih al-waqi', fikih realitas. Sekarang banyak dari kita, masya Allah, lebih gencar daripada Hizbut Tahrir dan Ikhwan Muslimin dan lain-lain terhadap fikih al-waqi'. Pak mau dilihat di media sosial, lebih gencar dan lebih banyak komentarnya, dan mungkin lebih besar sok taunya. Iya. Dan mulai meninggalkan majelis-majelis ilmu kecuali yang tematik atau yang ada artisnya atau yang hot-hot saja. Nah, ini yang dulu, dulunya kita menjelek-jelekkan hizb lain karena lebih mengutamakan fiqh al-waqi' daripada ilmu syar'i. Sekarang penyakit tersebut justru ada berada di diri kita ya. Masya Allah. Maka ini semua fitan kan, semua ini fitan. Dan ketika terjadi fitnah-fitnah ini, kembali kita ingat di dalam surat Al-Kahfi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama. Bersama siapa? Bersama siapa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Kapan? Bil ashi, bil ghadat wal ishi. Di setiap waktu. Itu isbir nafsaka, bersabarlah dirimu, sabar. Ngapain sabarnya? Terus ke majelis. Atau minimal kalau tidak ke majelis, terus mencari ilmu bersama orang-orang yang mereka selalu berzikir kepada Allah pagi, siang, sore, malam. Dengan ilmu berzikirnya, bukan dengan tanpa ilmu. Itu menghadapi fitnah kita dengan ilmu. Bukan malah sebaliknya, mentang-mentang fitnah sekarang banyak, maka berarti kita harus punya fokus di waqi'. Oke, benar, waqi' kita tahu, harus tahu. Tapi porsi untuk menuntut ilmu justru lebih besar harusnya. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, kita yang akan terjelembab menuju ke fikir waqi' yang mazmum ini. Iya. Dan itu kenapa sekarang ikhwah dan akhwat, termasuk ikhwah, enggak tahu akhwat, ikhwah sekarang banyak yang mereka malah justru fokusnya ke fikir waqi'. Kenapa? Karena mereka perlahan mulai tidak konsen di majelis ilmu, atau karena mereka disuguhinya apa? Tematikan saja. Makanya al-waqi' yang bersifat tematik itu benar-benar digemari. Ya. Gitu. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Syarat bertaubat orang yang merusak dalam kezaliman dan kebodohannya adalah memperbaiki apa yang telah dia rusak dengan cara menjelaskan apa yang dia rubah, atau putar balikkan, menampakkan apa yang telah disembunyikan dan menunaikan apa yang telah diambil dengan cara yang tidak benar. Ini cara, ini bertaubat berupa kezaliman. Di antara kezaliman adalah menutup-nutupi kebenaran tanpa hak, tanpa alasan. Ya, kadang-kadang kebenaran harus ditutup-tutupi, kadang-kadang di beberapa kondisi darurat ya. Tapi tidak hukum asal. Baik, kemudian yang ketiga, siapa yang meninggal dalam keadaan kafir, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada pengurangan siksaan dan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan, serta azab itu tidak akan dihentikan sedikit pun. Keempat, boleh melaknat orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Nah kan, di sini kontra sedikit dengan yang sebelumnya di footnote. Sahih. boleh melaknat orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan seperti peminum khamar, pemakan harta riba. Nah, di sini tapi 417 diklari di taksis laknat yang diperbolehkan adalah laknat yang bersifat umum, bukan dengan cara menunjuk hidung. Mungkin maksudnya di depan orangnya ya. Maksudnya menunjuk hidung di depan orangnya mungkin. Baik, sebagaimana Allah Ta'ala melaknat pemakan riba secara umum. Sekali lagi ini khilaf ya di antara ulama, diperbolehkan namun karena maslahatnya lebih sedikit, yang lebih baik adalah tidak melakukan yang seperti ini ya. Baik, perempuan yang menyerupai laki-laki, banci-banci gitu sekarang. Banyak yang banci-banci, bencong dan banci banyak sekarang, Masya Allah. Tapi kalau misalnya mereka bencong atau banci kita laknat, mereka makin senang. Hah? Iya, mal'un. Anta mal'un. Apa? Gak tahu artinya apa itu kan. Tapi semua banci atau bencong itu semua pasti syaitan itu isinya. Mereka dikelilingi syaitan semua. Nah. Atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Tapi laki-laki yang menyerupai perempuan syaitannya lebih banyak. Mendingan perempuan yang menyerupai laki-laki. Iya, laki-laki yang menyerupai perempuan syaitannya lebih banyak. Karena apa? Kita lihat, lebih menarik gak? Maksudnya lebih menarik dan lebih menjijikan ya kan? Karena syaitannya secara zat banyak. Bagaimana menurut antum tentang orang yang kebencisan gitu dari kecil? Ada yang seperti itu. Cuma apa hukumnya? Harus dididik itu. Orang tua yang bertanggung jawab nantinya. Dia enggak boleh diteruskan seperti itu. Dan asalnya mungkin enggak ada asalnya, cuma karena lingkungan dan dibiasakan dan dibiarkan. Sehingga walinya yang bertanggung jawab nanti di akhirat kenapa seperti itu. Dan ada dulu waktu dia ngajar di Jakarta Pusat. Ada gitu anak SMA didikan kami dulu waktu masih di Darul Ulum sana. Dia sama teman-temannya kebencong-bencongan. Dan lebih dekat dengan yang perempuan. Ini advantage, keuntungan jadi kayak mereka itu. Jadi mereka dianggap thiqah oleh perempuan. Iya, thiqah. Akhirnya mereka bisa ngobrol bareng, deket bareng, kan? Nah, tapi kalau di depan orang tuanya laki-laki, ini berarti ada sesuatu ini balik ini. Hah? Split. Bukan sprite, split. Iya, ada yang seperti itu. Nauzubillah. Kita langsung lanjut ke ini. Lanjut ke kertas. Bismillahirrahmanirrahim. فمن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ya, tadi kita sudah membaca tafsiran, terjemahan, faedah. Jadi ini harus sudah tahu nih arti-artinya. Inna, sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang. Ya, inna alladzina, inna kita tahu kemarin. Litaukid ya, harf musyabbah bil fi'il. Wasmuha kalau ditulis di sini, wasmuha artinya alladzina berarti isimnya inna. Dia isim mausul fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia isim inna, orang-orang yang yaktumuna. Ini fi'il mudhari' marfu' dan waw itu sebagai fa'il untuk fi'il mudhari'. Wawil ni wawil jamaahnya, yaitu mereka yaktumun, kitman. Kitmanul ilm itu banyak contohnya sebenarnya. Kitmanul ilm banyak contohnya. Di antaranya mentahrif kitab, menghilangkan beberapa poin dari kitab, itu kitmanul ilm. Ya. Dan ketika disebut kata mayaktumu, dia fi'il muta'addi atau lazim? Membutuhkan objek atau tidak? Membutuhkan objek atau tidak? Tapi berarti di sini harus ada objeknya. Apa objeknya? Ma. Disini. Makanya lihat ma itu maf'ul dari yaktumu. Jelas atau mana ini? Jelas? Jelas ya? Kang Afif jelas? Ya. Mas ini siapa namanya? Ah. Jelas enggak ini? Antum namanya siapa? Hari. Hari. Hmm. Jelas ya? Ya alhamdulillah. Udah belajar bahasa Arab sebelumnya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau sudah bisa bahasa Arab lah insyaallah alhamdulillah. Ma maf'ul untuk yaktumun. Kata ma yaktumu. Anzalna fi'ilan fa'il. Anzalna itu fi'il apa? Madhi atau mudhari'? Fi'il madhi. Tayyib. Ah, benar. Anzala yunzilu dan fa'ilnya ada. Nah, ya. Baik. Kita perlu mengetahui tadi kan ada bilang fi'ilnya apa? Madhi mudhari'. Kan ini berpengaruh terhadap tafsiran. Jadi di sini yaktumun fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Anzalna madhi. Berarti kitman itu terjadi setelah inzal atau inzal dulu baru kitman? Inzal dulu baru kitman. Sama aja pertanyaan. Kitman itu terjadi setelah inzal atau inzal dulu baru kitman? Sama sebenarnya. Iya, dua-duanya sama. Jadi kitman itu setelah adanya inzal. Dan inzal itu terjadi sebelum kitman. Sama aja. Ya kan? Jadi diturunkan dulu, kemudian disembunyikan sama mereka. Gitu ya. Baik. Bukan disembunyiin dulu, baru turun. Ya ketahuan itu berarti. Ya kan? Nah, ini udah diturunkan yang hak dan benar, baru kemudian disembunyikan. Kemudian di sini ada sir, ada rahasia disebut yaktumun dengan fi'il mudhari', bukan dengan fi'il madhi. Menunjukkan ini berlaku umum. Sampai sekarang juga berlaku umum. Bahwasanya ada orang-orang yang masih aja yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Makanya di ayat ini tidak ditulis atau tidak dikatakan oleh Allah secara khusus nama kitabnya. Bahkan yang dikatakan oleh Allah adalah sifatnya, yaitu bayyinat dan huda. Karakternya. Itu apapun yang itu yang merupakan bayyinat dan berupa huda, kalau misalnya sudah kami berikan tapi disimpan di kitman, masuk ke ayat ini. Jadi ayat ini umum. Ya. Ya, yaktumu dengan fi'il madhi. Berarti syaratnya di sini kitman harus terjadi setelah adanya penurunan. Ya. Baik. Ma anzalna juga minal bayyinat. Min harful jar. Sahih enggak? Di mahal enggak? Dia mabniun ala sukun. Loh. Kalau mabniun sukun, di minal bayyinat. Mabni ala apa? Mabni ala ala fathih atau ala sukun? Ya akhwat fathih atau sukun? Hah? Berarti akhwat setuju karena enggak ada suaranya. Setuju apa maksudnya? Minal bayinat. Mabniun ala fathi atau mabniun ala sukuni? Mabniun ala sukun. Min. Tapi kenapa dibaca minal bayinat? Iltiqa as-sakinain. Bertemunya dua sukun. Oke. Minal bayinat. Al bayinat jama. Jar majrur muta'alliqani bimahdhufin hal. Apa maksudnya? Keduanya dari bayyinat dan huda. Huda atau keduanya yaitu minal bayyinat wal huda itu berkaitan dengan mahdhuf yang terhapus yang berupa hal, keadaan. Keadaan gimana? Di sini bisa dimaknai ma anzalna kainan minal bayinat wal huda. Antum bingung? Oke, teruskan aja. Yang penting jelas maknanya. Telah kami turunkan apa yang merupakan petunjuk bayinat, hal-hal yang jelas. Bayinat itu artinya apa? Bukti-bukti nyata. Ya, jelas hal-hal yang terang benderang jelas kebenarannya, dan juga huda, petunjuk. Dua hal itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, kemudian disembunyikan, ditutup-tutupi, ya. Sebagaimana ayat Rajam, ya. Waktu ada Rasulullah, ada Abdullah bin Salam, ulama Yahudi juga, yang mantan ulama Yahudi, Muslim, sahabi, radhiyallahu anhu. Ada beberapa kelompok, ada orang Yahudi yang berzina, kemudian datang ke Nabi Muhammad SAW di perairan Madinah ini. Wahai Muhammad, mereka berharap adanya keringanan dalam syariat Islam terhadap hukuman terhadap pezina. Karena di Yahudi itu ada hukumannya. Syekh Taurat itu di dalamnya ada ahkam, ya. Kalau Injil itu lebih ke tazkiyatun nufus dan semacamnya. Tapi jangan kajian tazkiyatun nufus dari Injil. Ada hukum, sudah ada tertetapkan hukum, ya. Maka kemudian terapkan perjanjian lama itu dan mereka meminta rukhsah, mencari rukhsah. Siapa tahu Islam ini lebih ringan hukumannya. Kan? Tatabbu ar-rukhs itu salah satu karakter Yahudi. Cari yang ringan. Kalau cari yang ringan kita pakai ini, cocok. Tapi kita enggak imani Muhammad itu. Terus Abdullah bin Salam bisikin, tua, di kitab ada, di kitab Taurat ada yang Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di kitab Taurat ada. Ya udah, coba buka kitab Taurat kalian. Dibuka sama mereka. Yang bagian itu ditutupin sama tangan mereka. Kan? Abdullah bin Salam enggak terima. Buka enggak? Buka. Itu ada situ tuh. Ayo, ayo. Akhirnya kegep, kan. Kan kena deh, kan. Ketahuan. Dia yang datang, dia yang kena, akhirnya. Datang kayak tikus nyari makanan, dia yang terperangkap, akhirnya kena sendiri. Ada ayat rajamnya, ya. Tapi disembunyikan. Makanya mencari-cari yang ringan dan menyembunyikan kebenaran itu karakter asli Yahudi. Dan sekarang dalam ranah fikih, banyak yang kayak itu, mencari keringanan. Min ba'di ma bayyanahu linnas. Min ba'di artinya apa? Setelah. Perhatikan nih baik-baik. Ini harus paham benar-benar nih. Min ba'di artinya setelah. Setelah apa? Setelah ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan. Ya, setelah kami jelaskan, setelah Allah menjelaskan, hu di sini kembali kemana? Ma anzalna, okay? Perhatikan baik-baik. Min ba'di ma bayyanahu, hu kembali ke ma anzalna. Kami telah menjelaskan apa yang telah kami turunkan. Baik. Min ba'di ini muta'alliqnya kemana? Bergantungnya kemana? Min ba'di setelah ini, setelah mana? Setelah apa? Setelah pilih A. Yaktumun. B. Anzalna. Jawabannya ada. Jawab aja lu. Susah banget. Ambil temen ya. Ayolah jawablah. Apa? Min ba'di ini kemana? Yaktumun. Udah. Ada yang jawab Anzalna gak? Rauno, ya wes. Rauno, bukan Rauno Karno, ya? Apa itu? Kami nggak kirim makanan, tolong dulu. Tapi nanti dulu ya. Min ba'di ini kembali, kalau ada yang mau nanya silakan aja nanti ya, pakai kertas saja. Nanti akhir-akhir. Min ba'di ini di sini kembali ke yaktumun. Baik, min ba'di artinya apa? Setelah, ya kan? Pikirkan di sini. Setelah kami jelaskan. Ya. Berarti kalau min ba'di ini kembali ke yaktumun, muta'alliqnya ke yaktumun, berarti kan yaktumuna min ba'di ma bayyanahu, artinya apa? Mereka menyembunyikan setelah kami menjelaskan. Tayyib. Paham? Mereka menyembunyikan setelah kami menjelaskan. Berarti mana yang lebih dahulu, menjelaskan dulu atau menyembunyikan dulu? Menjelaskan dulu. Iya, ngapain disembunyi kalau belum jelas? Iya kan? Gak mungkin sebaliknya. Disembunyi dulu, abis itu baru jelas. Ini yang gak jelas kayak gini. Makanya, kemudian kalau misalnya min ba'di, misalnya antum salah, min ba'di ini muta'alliqnya ke anzalna. Berarti anzalna min ba'di ma bayyanahu. Berarti kami telah menurunkannya setelah kami menjelaskannya. Menjelaskan Taurat baru kemudian turun. Lah orang bingung. Gimana cara ngejelasinnya? Wong kitabnya belum ada. Paham enggak di sini? Kalau tafsiran min ba'di ini kembali kepada ikumun, berarti pertama kali yang apa? Yang ini kan ada tiga fi'ilnya. Yaktumun, anzalna dan bayyana. Kalau min ba'di ini kembali muta'alliqnya ke yaktumun, maka fasenya pertama apa? Yang mana dulu? Bayyana dulu atau anzalna dulu? Anzalna dulu. Kemudian bayyana, kemudian yaktumun, ya. Allah Ta'ala telah menurunkan, tapi kan menurunkan belum juga dijelaskan, maksudnya belum jelas. Kemudian di dalamnya ada penjelasan, Allah jelaskan di dalamnya. Jadi anzalna, bayyana, baru kemudian setelah jelaskan jelas, yaktumun. Mereka malah ulama-ulamanya menyembunyikan. Bisa dipahami? Kalau misalnya min ba'di di sini kembali muta'alliq ke anzalna, berarti fasenya gimana? Bayyana, anzalna, baru yaktumun, gimana? Allah menjelaskannya, kemudian barulah Allah menurunkannya, pas turun disembunyiin. Enggak gitu. Ya, diturunkan dulu, ya, baru dijelaskan, kemudian disembunyikan. Baik, min ba'di ma bayyanahu ma di sini ma masdariyah. Maksudnya ma masdariyah maksudnya apa? Atau kadang an masdariyah. Ma masdariyah itu setelah ma itu ada fi'il. Nah, disebut ma masdariyah karena ma di sini bisa mengubah fi'il tersebut bermakna masdar. Ya. Kalau di Arabiknya, di Inggrisnya seperti yang tadinya verb menjadi gerund maknanya gitu. Play to play menjadi playing, permainan. Ya. Jadi min ba'di ma di sini masdariyah. Jadi ma di sini bisa kemudian fi'il setelahnya kita maknai sebagai fahami sebagai masdar. Berarti di sini min ba'di tabayyinina iyyahu. Ya. Oke. Artinya apa? Setelah min ba'di setelah ma bayyanahu artinya penjelasan. Penjelasan kami isim. Penjelasan dari kami tentang itu. Itu ma masdariyah namanya. Jadi ma di sini bukan ma mausulah atau ma istifham, ma apa lagi, ma nafiyah, bukan. Kalau antum ma nafiyah malah aneh. Setelah tidak kami jelaskan apa sih, ya jadi harus tahu. Wa bayyanahu fi'il fa'il maf'ul, masya Allah kan? Ya enggak? Itu irob ringkas banget tuh. Iya, kalau antum masuk lipia nanti a'rif hadhil kalimat. Bayyanahu fi'il fa'il maf'ul. Fi'ilnya apa? Bayyana yubayyinu. Fa'ilnya nun. Kemudian nah, ya hu di sini maf'ul bih. Linnas. Linnas secara nahwu dia jar dan majrur. Muta'alliqannya kemana? Kembali kemana? Bayyannahu. Ya. Lebih cocoknya ke situ karena lebih dekat. Baik. Linnas maknanya apa? Itu makna harfiah. Ah, li di sini maknanya li ajli. Bukan li untuk, tapi li ajli. Li bermakna untuk dengan li bermakna li ajli beda. Li ajli artinya apa? Demi. Demi itu maksudnya apa? Demi kemaslahatan kebaikan manusia, itu maksudnya. Jadi linnas di sini kalau antum baca terjemahannya, antum memahaminya kepada manusia udah gitu doang, untuk manusia. Tapi kalau antum mengikuti tafsir, linnas li ajlinnas, kata para ulama. Di sini enggak diterangkan, tapi di sana diterangkan alhamdulillah. Merujuk pada kitab-kitab yang lain. Li ajlinnas yaitu untuk maslahat manusia. Itu menunjukkan bahwasanya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan apa yang kami turunkan untuk maslahat manusia gitu loh. Dan alif lam dan annas itu umum, semuanya manusia. Ya, jadi Al-Qur'an asalnya dulu Taurat pun, atau di sini bukan Taurat aja, apapun ya. Yang penting apa yang Allah turunkan itu untuk manusia seluruhnya. Melainkan di zaman Taurat dan Injil, annas di sini maka dia menjadi am urida bil khos. Itu untuk orang-orang Yahudi. Adapun kalau sekarang annas di sini berarti untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena Al-Qur'an untuk semuanya. Adapun waktu itu agama untuk kaumnya masing-masing. Fil kitab, dalam Alkitab. Alkitab di sini, seharusnya Alkitab di sini bisa antum, alif lam di sini bisa untuk, untuk apa? Jenis bisa untuk ahad. Kalau untuk ahad berarti khusus nih kitab yang dimaksud nih, Taurat, ya kan? Dan kalau antum menafsirkan Alkitab di sini Taurat, berarti annas disifati, annas adalah Yahudi dan Israel, gitu. Jadi harus sesuai matching. Kalau Alkitab di sini antum tafsirkan, antum pahami sebagai Taurat, maka annas tadi adalah Bani Yahudi Bani Israel. Dan ma anzalna minal bayyinat itu adalah Taurat. Tapi kalau Alkitab di sini antum tafsirkan sebagai umuman kitab Allah, maka annas di sini bisa untuk semua manapun manusia. Barang siapa yang begitu perbuatannya setelah udah kita jelaskan turunkan ya, maka ulaika isim isyarah, dia sebagai mubtada. Mereka yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka, na'udzubillah. La'ana yal'anu la'nah, artinya la'aftardu anir rahmah, yaitu pengusiran dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yal'an fi'il mudhari' hum, atau lebih tepatnya ha di sini maf'ulun bi Allah azza wa jalla. Lafal jalal Allah fa'il. Ya. Nah, pertanyaannya yal'anuhumullah itu jumlah bukan? Jumlah. Fi'liyah atau ismiyah? Kenapa fi'liyah? Dia adalah fi'il yal'anuhumullah. Tapi jumlah fi'liyah ini di dalam jumlah ismiyah. Paham enggak? Makanya belajar nahwu. Ulaika itu apa? Mubtada bukan? Mubtada. Mubtada membutuhkan khobar. Khobar di mana? Jumlah fi'liyah yal'anuhumullah. Berarti ulaika yal'anuhumullah jumlah mufidah enggak? Jumlah mufidah. Komposisinya berapa? Dua, mubtada dan khobar. Mubtada mana? Ulaik. Khobarnya? Yal'anuhumullah. Dan yal'anuhumullah itu jumlah fi'liyah. Ini adalah faedah, berarti jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah itu patokannya adalah jumlah ismiyah mubtada khobar, atau yang semanzilah dengannya, seperti mubtada yang khobar aslinya tapi kemudian ada tambahan huruf nawasikh seperti inna dan seterusnya. Itu ismiyah. Adapun fi'liyah, fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Tapi kalau misalnya bilang nih, Allahu yal'anuhum, itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Kenapa ismiyah? Didahulukan dengan isim. Dan Allah yal'anuhum, Allah di sini lafaz jalal Allah marfu', kenapa? Fa'il atau mubtada? Mubtada. Mubtada. Ya. Insyaallah semoga Allah taala memberikan kita semua rezeki ilmu nahwu yang lebih mendalam. Ya. Sehingga kegunaannya ketika antum membaca Al-Qur'an, antum tahu dalam sekali. Ya, insyaallah. Tapi bukan sekedar untuk mengulik doang. Ya, dengan niatan benar-benar ini Al-Qur'an, pengagungan. Karena kalau misalnya antum hadirkan pengagungan, rasa pengagungan terhadap ta'zim Al-Qur'an, antum punya ilmu nahwu, punya ilmu tafsir, antum merujuk pada kitab tafsir, itu rasa, terasa. Tapi kalau ilmu antum mutabahir, melaut, cuman ketika membaca Al-Quran tanpa ada pengagungan, walaupun antum menafsirkan orang ini, gak ada rasa. Jadi inti dari semua itu ke hati, mau atau enggak, kembali kepada Allah atau enggak. Wa yal'anuhumul la'inun. Wow. Wow di sini huruf wow di sini ataf dari untuk ulaika yal'anuhumullah. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, jumlah isyarah ini ismiyah. Gimana tuh? Jumlah isyarah ismiyah. Ada yang bisa jawab? Jumlah isyarat tulisan baca nggak biasanya? Wal jumlah tul isyarati al ismiyatu atau al ismiyati atau sumiyati al ismiyatu. Al ismiyatu fi mahalli raf'in khabaru inna. Iya. Jumlah isyarah itu mana? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu jumlah isyarah namanya. Satu kalimat panjang itu, itu namanya jumlah isyarah. Dan dia ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, karena dimulai dari ulaika. Oke, itu berarti jumlah ismiyah. Dia isyariyah. Nah, jumlah ismiyah ini fi mahalli raf'in khobar. Posisinya dia khobar. Khobar terhadap inna. Sesungguhnya orang gini. Mereka begini. Paham gak? Gimana, ada yang belum paham? Yang akhwat paham gak ya Pak Akhwat? Paham gak? Mereka diam. Iya. Kalau mereka gak paham, mereka diam juga. Mereka baru ada suaranya kalau ada yang lucu, baru ada suaranya. Kalau enggak ada makanan baru bersuara. Baik. Lanjutkan ya. Illal ladzina tabu. Kecuali ada tulis istitsna. Alladzina, orang-orang yang. Cuf alladzina mustatsna, yang dikecualikan. Ya. Baik. Ketika yang dikecualikan, perlu yang dikecualikan darinya nih. Mana yang dikecualikan nih? Minal maf'ul bih. Dari maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ha dalam kalimat yal'anuhum. Antum lihat ini, yal'anuhum. Mereka. Mereka, hum di sini dikecualikan. Illa, mereka ini dilaknat kecuali yang Pertama, tabu fi'il dan fa'il. Wa aslahu fi'il dan fa'il. Wa bayyanu fi'il dan fa'il, ya enggak? Berarti kan taubat, tapi karena mereka ini kesesatannya udah menyebar tadinya, maka mereka harus mengislah kesesatan tersebut. Afwan, di sini mereka bertaubat, tapi karena kan sebenarnya kesesat, mereka rusak itu pemikirannya. Mereka setelah bertaubat harus memperbaiki, nggak boleh saya taubat. Tapi ya sebagian ya masih sih, saya berpikir seperti itu, nggak bisa, harus diislah semuanya. Kemudian yang ketiga, bayanu. Kalau misal karena mereka ini konteksnya mereka ini menyebarkan kan kedustaan, yaitu nggak ada ayat itu, nggak ada ayat itu, bohong kan? Mereka harus membayan, oh itu ada ayatnya, gitu loh. Jadi itu taubat bagi orang yang dia sudah menyebarkan keburukan, ya harus mengislah dirinya dan harus menjelaskan bahwasanya ini salah. Ya, iya harus gitu. Jadi misalnya untuk punya komunitas maksiat, alhamdulillah. Komunitas maksiat, KM. Komunitas maksiat. Nah, bertaubat, ya kan? Wah ini nggak benar nih. Bertaubat. Dia harus mengislah dirinya dan dia harus membayar kesesatan itu kepada teman-temannya dan juga pada orang yang mengenal kesesatan, yang mengenal dia sebagai orang sesat itu. Gitu harus gitu. Jadi nggak cukup. Kenapa? Karena dia ketika dia bermaksiat dia nggak sendiri. Menyendiri pada Allah aja enggak. Beda dengan orang yang bermaksiat sendirian. Enggak ada kaitan dengan orang lain. Dia cukup bertaubat aja dan mengislah diri. Enggak perlu menjelaskan orang, saya dulu mantan ini loh. Lo enggak ada yang tahu. Oh, ternyata kamu dulu gitu. Enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang kepo juga tadinya. Makanya bahaya bagi orang-orang yang mujahir. Dia seperti taubat tapi mujahir. Mujahir itu apa? Hah? Terang-terangan. Dengan alasan orang mengambil ibrah. Itu salah sebenarnya. Karena Allah telah menyembunyikan dosanya. Dalam Sahih Bukhari, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Semua umatku dimaafkan insyaAllah. Kecuali orang-orang yang menjaharkan maksiat. Termasuk menjaharkan, ya, yang tadinya tuh orang nggak pernah tahu, misalnya dia nggak, orang-orang nggak ada yang tahu, paling yang tahu istrinya doang, dia duluan anak band, atau ngeband sendiri di rumah di kamar sendiri, nggak ada teman band, sendirian aja main gitar, ya, terus dia taubat, abis itu dia bilang, saya ada mantan pemain band, gini, nggak perlu kayak gitu, nggak perlu dipersayakan, ya. Ini malah menjaharkan tadinya orang nggak tahu dan nggak mau tahu, akhirnya orang jadi tahu dan semakin nggak mau tahu. Ya, akhirnya orang jadi tahu. Jangan kayak gitu. Ya kecuali kalau misalnya dia udah masyhur mantan vokalis ini misalnya. Nah, bertaubat, memperbaiki diri, kemudian bilang ke umat ini saya taubat dari ini, saya jelaskan ini nggak benar nih, gitu. Ya, tapi di sini alhamdulillah di ayat ini nggak ada disuruh jadi host, jadi nggak apa-apa. Faulaika atubu alaihim, maka orang-orang yang seperti mereka ulaika, fa di sini robitoh artinya mengikat. Apa yang diikat nih? Diikat dengan kalimat sebelumnya. Fa di sini maka, ya, kalau kita maka itu kan mengikat kalimat sebelumnya. Gak ada orang tiba-tiba bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, maka begitulah yang terjadi. Maka di sini apa bung sebelumnya harus ada sesuatu, jangan maka doang. Jadi maka ini harus ada sesuatu sebelumnya. Nah, maka di sini robitoh yang mengikat apa yang sebelumnya. Nah, li'anna kerana fil mausuli. Karena dalam isi mausul yaitu kalimat mausul tadi, raihatus syarti, ada bau syarat, ya. Iya. Ada aroma. Ada indikasi syarat gitu. Kalau kita mana ya emang. Kecuali orang-orang yang taubat, maka mereka akan diterima taubatnya. Berarti orang-orang yang bertaubat akan diterima taubatnya. Seperti orang-orang bertaubat ini seperti ada syarat nih kalimat ini. Syaratnya apa? Mereka bertaubat, istilah tabiin, maka atau buat lain. Gitu kan? Maka dibutuhkan fa di sini. Kalau enggak pakai fa kering jadinya illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika atubu alaihim kurang. Kurang enak. Maka ditambahkan fa. Fa ulaika. Jadi di sini karena ada raihah asyar, maka fa di sini ditaruh sebagai rabithah li jawabis syarti. Kemudian ismul isyarah, mana ismul isyarahnya? Mana ismul isyarahnya? Ulaika itu sebagai apa? Ada jawabannya. Mubtada. Berarti jumlah fi'liyah atau ismiyah? Kenapa jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan isim al-isyarah mubtada. Iya, tadi sudah kita jelaskan. Nah, ulaika mereka itu atubu alaihim. Nah, taba yatubu ala dengan taba yatubu ila beda. Taba yatubu ila artinya roja'a ila. Kalau taba yatubu ala itu artinya qabila at-taubah, qabila ar-ruju', yaitu menerima pertaubatan. Nah, untuk hak Allah, perbuatan Allah yaitu taba ala. Ya Rabbana tub alaina. Ya, bukan tub ilaina, itu beda, itu manusia. Ya. Baik. Mana sekarang? Atubu? Ya, ana. Wa jumlah. Nah, kalimat, ya kan? Atubu alaihim itu udah kalimat itu, jumlah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Nah, jumlah atubu alaihim itu kan ada fi'il fa'il. Ya kan? Fi'ilnya atubu, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Ya. Maka dia posisinya sebagai apa? Khobar untuk isim isyarah yang berupa mubtada. Jadi ulaika atubu alaihim itu mubtada khobar. Dan khobar tersebut mengandung komposisi fi'il fa'il. Jadi ada jumlah ismiyah dan di dalam jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Wa ana at-tawwabur rahim. Dan wau di sini ataf. Ataf untuk ulaika atubu alaihim. Ana mubtada. At-tawwabur rahim duanya khabaron. Khabar untuk apa? Untuk ana yang sebagai mubtada. Dan aku tawab rahim. Ya. Seperti ini tawab maha menerima taubat. Kalau misalnya tawab di jadi tawab itu sifat atau isim Allah dan ada tawab sifat manusia. Kalau tawab isim Allah maknanya maha menerima taubat. Kalau tawab untuk manusia suka sering bertaubat, sering bertaubat. Nah, digabungkan di sini dikombinasikan dua isim Allah At-Tawwab dan Ar-Rahim. At-Tawwab dan Ar-Rahim. At-Tawwab berarti maha menerima taubat. Nah, kalau sudah diterima taubatnya maka diberi rahmat. Makanya enggak ada At-Tawwabur Rahman, tapi At-Tawwabur Rahim. Kenapa? Karena orang yang bertaubat hanyalah orang mukmin. Dan Ar-Rahim itu rahmat yang khusus kepada orang mukmin. Gitu. Kalau Rahman umum untuk seluruh makhluknya bahkan kafir ateis sekalipun. Makanya ini Tawwabun Rahim, Ghafurun Rahim. Karena enggak bakal Allah Taala mengampuni Ghafur kecuali untuk orang mukmin, iya enggak? Kecuali dia udah beriman. Gitu. Enggak bakal diampuni misalnya orang Kristen ya, atau ateis. Allah ampuni padahal dia belum masuk Islam, enggak bakal. Jadi Ghafur atau Ghaffar, Tawwab itu dua nama ini, Tawwab, Ghaffar, Rahim dan semacamnya itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Namun Rahman semuanya. Ya, baik. Innal ladzina kafaru. Ya. Ini ana sengaja pakai dua kertas supaya antum ya di sini kita memahami juga perasaan antum. Kalau langsung dibaliknya antum bakal gitu-gitu. Ya, jadi gini ya. Atau sobek aja, fret gitu kan. Taib innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ah itu gampang ini, innal ladzina kafaru gampang. Sesungguhnya orang yang kafir. Udah ya Rabb ini gampang. Kafaru fi'il fa'il dah selesai. Baik, bedanya tadi innal ladzina yaktumun dengan fi'il mudhari'. Sekarang innal ladzina kafaru dengan fi'il madhi. Ya. Tapi dua-duanya menunjukkan sekarang masih ada benar. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau innal ladzina yaktumun dengan fi'il mudhari' ada isyarat bahwasannya mereka bermulazamah dalam hal tersebut. Ya. Apa apa maksudnya? Yaitu ini kan yaktumun dengan fi'il mudhari'. Ya, berulang-ulang mudawamah dalam hal mengkitman. Kalau kufur udah sekali kufur kufur lah. Terus mati habis itu. Dan mati kan enggak mudawamah. Maksudnya mati. Mati. Mati. Mati enggak gitu. Mati udah sekali mati gitu aja, ya. Innal ladzina kafaru wa matu wahum kufar. Ini ada berapa wahu di sini? Banyak banget wahunya. Ada 3 atau 4? Atau 2? Atau enggak ada? Di innal ladzina kafaru wa matu wahum kufar. Ada? Masya Allah banyak banget. Ada 4. Ya, sekarang coba lihat. Innal ladzina kafaru wahu dalam kafaru wahu apa? Wahu al-jama'ah. Kemudian wa matu wa wa ataf. Kemudian wa dalam matu wawul jamaah. Kemudian waw yang terakhir waw waw haliyah. Ya. Kenapa senyum-senyum? Antum mentertawai ilmu. Masyaallah. Syekhul Islam. Jadi ada 4 waw. Waw pertama wawul jamaah. Dan masing-masing waw ini yang disebut wawul jamaah, waw ataf, wawu haliyah, itu semua ada fungsinya. Bukan sesuatu yang remeh ini. Ngapain sih wawawawaw doang dia. Al-Quran ini. Iya, itu cara mengakukan Al-Quran. Kafaru wa matu wa hum kufar. Wawu yang keempat, wawu haliyah yang kita bahas. Wawu haliyah menunjukkan keadaan dia. Ya. Jadi, yang dalam surat Al-Baqarah, wa budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kita dilarang untuk apa? Astagfirullah. Ada wa haliyah wa antum ta'lamun. Wa di sini wa juga haliyah. Contoh lain. Ana qa'idun wa anta jalis. Bisa aja wa di sini wa haliyah. Saya duduk. Ana qa'idun wa anta jalis sama aja, saya duduk dalam keadaan kamu juga duduknya. Maksudnya ana qa'idun wa anta mayyitun. Saya duduk dalam keadaan kamu mati. Wow, di sini wa haliyah. Bisa juga wa ataf enggak? Bisa juga. Saya duduk dan kamu mati. Iya. Ya. Itu wa haliyah. Yaitu wow yang menyebutkan kalimat setelahnya sebagai keadaan yang terjadi ketika sebelum wau itu sedang terjadi. Jadi ketika mati kondisinya keadaannya gimana? Hum kufar. Ketika mereka mati, mati dalam keadaan apa? Kufar, kafir. Wau haliyah. Udah paham di sini wau haliyah? Nah, setelah wawu haliyah itu ada jumlah mufidah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah hum kuffar itu? Ismiyah atau fi'liyah? Ayo dong jawab serentak. Ismiyah atau haliyah? Jumlah dua-duanya, ismiyah atau haliyah? Dua-duanya, jumlah ismiyah dan jumlah haliyah. Antum kujebak juga dia aja. Ada jumlah haliyah, apa jumlah haliyah? Yaitu kalimat yang merupakan keadaan. Ya wa haliyah, jumlahnya haliyah juga. Nah, di sini jumlah ismiyah hum mubtada dhamir ya mabni, mabninya dimatakan alaf dhammi karena hu-nya doang. Dia sebagai mubtada kufar itu khobar bukan? Khobarnya siapa? Hum. Nah, jumlah ismiyah ini fi mahalli nasbin, posisinya dia mansub. Kenapa? Karena hal, makanya jumlah disebut jumlah haliyah. Panjenengan sampun ngertos apa dere? Sih ya. Kemudian ulaika. Nah, ulaika lagi di sini kita banyak sekali ulaika hari ini. Ulaika di sini jumlah lagi, ismiyah lagi. Mereka isim syara alaihim. Nah, atas mereka jar majrur bergantung pada khobar muqaddam yang dimahdzubkan. Al-muhim. Kita anggap aja ini khobar. Hah? Khobar muqaddam gimana khobar muqaddam? Didahulukan daripada apa? Mana mubtada'nya lagi? La'natullah. Ulaika alaihim la'natullah. Ada berapa mubtada di dalamnya? Kali, ada dua. Ulaika dan la'natullah. Ulaika itu mubtada. Alaihim khobar. Khobar terhadap apa? Khobar terhadap mubtada yang diakhirkan. La'natullah. Wal malaikatu wan nasi ajma'in. Nah, kalimat alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nasi ajma'in itu khobar untuk ulaika. Dong nih. Antum kalau biasa kayak gini belajar pintar, beneran. Beneran, sistematikanya itu ini, enggak usah cor-coret lah. Bayangin aja sini, konsentrasi karena ini susunan cek cek cek gitu, susun nyusun, oh gini. Pintar antum kalau biasa ya. Seminggu sekali aja dah. Apalagi tiap hari. Wah. Insyaallah pintar antum. Ya. Yeah. Iya, seminggu sekali aja kayak gini aja. Seminggu sekali aja dah. Nanti tiap hari, coba kalau tiap hari kayak gitu mumarosah. Buka lagi tuh tiap hari, buka ini, buka terus, buka kertas ini. Ya, siap. Buka terus sampai hafalin. Innalladzina inna wasmuha. Yaktumuna fi'il mudhari' marfu'un wa law. Buka terus sampai hafal. Masyaallah. Murojaah terus. Ya, insyaallah nikmat ini. Kalau mau. Terus kita sekarang dari mana? Ya, la'natullah. Sampai ke la'natullah, masyaallah. Sampai hal ini mubtada ya. Baik, ajma'in sebagai ta'kid. Kemudian khalidina fiha, apa arti khalidin? Kekal di dalamnya. Khalidin ini nyambung enggak ke kalimat sebelumnya? Nyambung. Berarti antum kalau misalnya antum nyambungin wannasi ajma'ina khalidina fiha, boleh. Bagus. Iya. Dia marfu, madmum, mansub atau apa ini? Hal keadaan darin dhamir alaihim. Mana alaihim? Mana? Nah, alaihim la'natullah. Him di sini keadaan him, mereka di sini keadaannya apa? Khalidin. Di mana khalidinnya? Ha, di sini kembali ke mana? Dua pendapat. Ada yang mengatakan kembali ke an-nar. Loh, narnya mana nih? Nah, narnya tidak disebutkan sebagai apa? Menta'zim dan pengancaman. Ya. Seperti misalnya Anda belum pernah menyebutkan tentang neraka sama sekali. Anda berkhutbah. Hadirin, hadirat, jemaah, majlis ta'lim. Bahwasanya barang siapa yang mencuri dan tidak mau dihukum, maka dia akan dibakar di dalamnya. Orang pasti di dalamnya. Ya di sini dhamir kemana ya kata orang-orang. Apakah kembali ke dibakar? Kembali ke mana? Pasti mikirnya kemana? Neraka udah ketahuan, tapi disebut di dalamnya. Itu kan menta'zim. Seperti misalnya antum nih kan masih belum nikah, ya kan? Atau udah, jangan-jangan diem-diem, belum nikah, kemudian ada temennya ngobrol berdua, senggol-senggol, ngobrol lagi dan ngobrol, ada seorang perempuan yang kebetulan, bukan kebetulan, kebenaran antum disukain. Kemudian teman antum godain, tuh ada si dia, tuh ada si dia. Nah, dia ini domir, ya kan? Enggak disebutkan namanya. Tapi tahu nggak dia maksudnya dia? Apa sih dia? Itu dia tuh ada dia tuh. Mana dia? Dia itu tafsirin dong, benar tafsirnya. Jangan kayak gitu. Ya Robi ketua itu ada dia. Itu di sini mubtada. Ada di sini mubtada tsani. Dia khobar untuk ada. Dan ada dia itu khobar untuk itu. Nah, dia ini apa nih? Apa siapa namanya? Ini kan masih mujmal, masih mubham siapa dia itu. Tapi kenapa disebut dia? Untuk apa ya? Ada perasaan lebih. Ya, untuk membicarakannya gitu loh. Nah, seperti ini juga fiha untuk neraka, di dalam neraka. Ya. Dalam neraka. Atau bisa juga hadis ini kembali ke laknat Allah. Na'udzubillah. La yukhaffafu anhumul 'adzab. Tidak diringankan. Takhfif anhum dari mereka, buat mereka enggak diringankan. Inilah di sini nafi ya. Yukhaffaf fi'l mudhari mabni lil majhul anhum jar majhur. Adzab la yulfa'il kan? Adzab. Tidak diringankan adzab atas mereka. Wala hum yunzarun. Wow, di sini untuk atof ya, untuk atof terhadap la yukhaffafu anhumul adzab. Terus la-nya la nafiah juga. Hum di sini mubtada. Yunzurun, yunzarun fi'il mudhari. Wow, dalam yunzarun naibul fa'il. Nah, hum yunzarun itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ya kan, jumlah ismiyah. Kenapa? Karena mubtada dan khobar. Khobarnya mana? Khobarnya jumlah fi'liyah yunzarun. Ya gitu ya. Berarti banyak paham ini kita bicara jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ya. Ya tapi itu basic banget. Ya kalau antum nggak tahu itu nggak usah bicara Al-Quran itu. Maksudnya nggak usah menafsirkan. Karena ini basic banget. Ya. Baik. Any question yang Ikhwan? Yes. Bentar. Saya tanya. Ini loh. Iya, apa? Yang pertama, apakah ada sir tertentu dalam pengarangan yang pertama, kan wayal anhum, ya pula wayal anhum. Oh, ya asans. Pertanyaannya, apakah ada sir dari yal anhum dan yal anhum yang dua? Kenapa diatopkan? Yal anhumullah wa yal anhumul la'inun. Kenapa diatofkan? Kenapa enggak yal'anuhumullahu wal-la'inun gitu aja? Kenapa di dua kalikan fi'il mudhari'nya? Dikatakan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Thahir Al-Asyur. Ini di takrir, diulang, karena la'natnya Allah itu artinya apa? Tord anir rahmah. Itu bisa gak manusia melakukan tord anir rahmah? Gak bisa. Sedangkan la'anatnya la'inun selain Allah Ta'ala, maknanya apa? Meminta kepada Allah supaya dia dijauhkan dari rahmat. Berarti la'anat yang kedua itu adalah berupa doa. Ya. Walaupun sebenarnya la'anat itu masuk ke dalam segala jenis celaan. Misalnya A-N-J-I-N-G-G lo gitu kan? Anak gak bisa ngomong langsung. Itu la'anat bukan? La'anat itu. La'anat termasuk la'anat itu. Tetapi apakah dia bisa menjadikan orang itu menjadi anjing tiba-tiba? Gak bisa. Nah gitu kan? Jadi la'anatnya Allah dengan la'anatnya dia telah, misalnya bapak ini telah mengutuk anaknya. Nah, mengutuk anaknya menjadi apa gitu? Tapi memang untuk di sini kan artinya berharap supaya orang ini, anak ini jadi apa? Jadi yang bisa melakukannya hanyalah Allah Ta'ala, mentorot alir rahmah. Tapi kemudian ada pertanyaan, lah kalau gitu gimana kalau misalnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kenapa kok Allah dan malaikatnya? Berarti kan salawatnya Allah dan malaikat sama dong. Sementara kita kan bilang salawatnya Allah itu adalah Az-Zikrul Hasan, yaitu menyebutkan orang tersebut baik-baik. Gimana menafsirkannya? Menafsirkannya, iya, bisa diterjemahkan kedua-duanya, ditafsirkan kedua-duanya, yaitu salawatnya Allah dengan salawatnya malaikat sama, yaitu Al-Zikrul Hasan. Jadi salawatnya malaikat adalah menyebut-nyebut makhluk ini, ya, di hadapan malaikat dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bisa kayak gitu. Itu beda dengan ini. Kalau ini jelas, kalau malaikat bisa menyebutkan baik-baik di hadapan Allah, dan Allah menyebutkan nama ini baik-baik di hadapan malaikat, bisa. Tapi kalau untuk ator anir rahmah, itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Wallahu a'lam. Mas bro. Hah? Akar kata nadhara. Nadhara yang dhuru bisa bermakna, bisa minjem artinya Al-Quran, bisa minjem ya. Bisa bermakna melihat, bisa artinya, bisa bermakna datang ke calon mertua, bisa maknanya menunggu. Tapi nazar yang untuk pernikahan artinya bukan menunggu, saya sedang nazar nih. Itu pakai bahasa bagus itu. Kamu kapan? Saya sedang nazar. Dalam artian lagi nunggu, nggak tahu kapan. Itu namanya apa namanya? Lupa. Kinayah, bukan. Itu makna jauh itu. Apa sih? Lupa namanya. Astagfirullah. Hah? Tauriah. Namanya Tauriah. Sebentar. Di sini lo di Al-A'raf ayat ke 14, iblis meminta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi yang yunzur di sini dari kata nazara atau anzara. Anzara yunziru. Qala nazara yunziru, nazara yunziru melihat, atau bisa juga penungguan, penangguhan. Kalau misalnya ini anzara yunziru, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, iblis berkata, tangguhkan saya sampai hari dibangkitkan. Berarti sampai kiamat. Iblis sekarang masih ada, tapi jangan dipanggil. Iblisnya loh ya. Kalau kroco-kroconya ya kita nggak tahu juga. Maksudnya yang setan-setan yang Mbak Kunti, Pocong dan semacamnya, atau anak buahnya itu yang ecek-ecek itu, nggak tahu deh. Tapi mereka mati. Kalau mereka yang kayak gitu mati. Allah Ta'ala menegaskan innaka minal munzirin. Kamu kaf di sini menunjukkan satu orang. Kamu doang. Kamu doang loh iblis itu. Iblis minal munzirin termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Nah, minal munzirin berarti ada beberapa makhluk lain yang ditangguhkan juga. Yang kita enggak tahu. Yang malaikat Jibril dan lain-lain. Ya kan? Udah, gitu dah. Ya, jadi walahum yunzarun tidak ditangguhkan. Dari kata anzara yunziru. Ya. Wallahu a'lam. Syukran. Baik. Bismillah. Ust. Koma. Nanti lain kali T-nya itu jangan kayak salib gini. Ini siapa sih namanya? Mbak Memo, ada tulisan Memo di sini. Ust, kenapa rata-rata orang yang baru mengaji dalam kurung golongan orang awam baru mengerti hadis 2 sunnah 2 sekarang? Apa sih ini orang mau ngomong? Kenapa rata-rata orang yang baru mengaji baru mengerti hadis tadi sekarang. Ceteh. Contoh, saya baru mengerti doa mau makan yang nyunah ketika saya sudah besar. Masya Allah udah besar ya dek ya. Aduh. Mungkin banyak juga orang seperti itu. Ya banyak. Pertanyaannya adalah, apakah dulu ulama-ulama tidak mengajarkan sunnah? Maybe yes, maybe no. Kenapa dulu kajian sunnah tidak berkembang seperti sekarang? Saya baru lahir tahun berapa ya? Jadi saya nggak tahu dulu gimana. Apakah ini termasuk orang yang menyembunyikan ilmu seperti pada Qis 2.2159 Quran surat. Apakah dulu ustaz-ustaz atau ulama tidak mengajarkan sunnah? Begini loh mbak, kita Indonesia. Kemudian dahulunya para dai-dai itu mereka mengajarkan dicocokkan dengan tradisi. Itu mungkin bisa diberi uzur lah ya. Karena memang zaman dulu kan asalnya kita kan animisme. Nyembahnya itu udah nyembah batu-batu dan semacamnya, jahiliyahnya itu. Dan juga enggak semudah itu ya. Sehingga butuh waktu yang lumayan lama. Dulu ulama-ulama kita berusaha mengajarkan, mungkin mengajarkan sunnah yang mereka tahu saja, yang itu masih sedikit. Kita gak mungkin dan gak boleh mengkiaskan sekarang dengan, atau dulu dengan sekarang, gak mungkin. Ya. Kenapa dulu kajian sunnah tidak berkembang seperti sekarang? Ini kapan dulunya, kapan dulu nih? Kalau dulunya zaman mbah saya, ya tanya mbah saya. Kalau dulunya maksudnya zaman tahun 90, karena memang aslinya kajian sunnah itu ada Muhammadiyah dulunya. Tapi kan progresnya itu gak seperti sekarang. Kenapa? Karena gak secepat sekarang gitu loh. Jadi gak bisa dikiaskan kajian dulu sama kajian sekarang. Sekarang berkembang, alhamdulillah. Sekarang berkembang juga gak mesti karena ustadznya, karena muridnya. Ya. Jangan digituin buku-buku. Karena bisa jadi ustadz itu tadinya nggak tahu apa-apa, nggak terkenal, nggak diketahui, majhul ain, majhulul hal, mastur dan seterusnya, ya kan? Oh, nggak ketahuan sama siapa-siapa. Ini orang atau bukan nggak ketahuan. Tapi gara-gara muridnya yang mempromosikannya, itu bisa masuk. Jadi kenapa sekarang kok kajian sunnah berkembang? Karena semangat antum-antum, masya Allah. Iya, bikin poster kan? Terus nyebarin di WhatsApp, BBM, chattingan, terus sebarin kemana-mana, bikin video, bikin klipnya. Itu yang membuat semakin tersebar itu kajian. Yeah. Coba kalau misalnya, antum misalnya kajian anak nih, ada poster. Setiap ada poster anak dipampang di Facebook, antum tahlil orangnya, jangan-jangan, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Pasti itu makin memperlambat perkembangan. Yeah. Gitu. Beda sama dulu ketika media sosial belum ada mbak. Ini yang gak tahu mbak yang bertanya umurnya berapa, saya gak tahu. Dulu itu yang namanya kajian sunnah itu jarang, ya. Kemudian baru ada di pesantren-pesantren, ya. Kalaupun ada di daurah-daurah, ya kajian kitab maksudnya, ya. Tapi dulu emang ngaji kitab orang-orang cuma memang kecil-kecil, halokah-halokah biasa. Ngaji kitab dengan halokah biasa kayak gini itu malah lebih nikmat daripada nanti banyak orang, ya. 5.000 orang datang. Dengan jin-jinnya, masing-masing jin korinnya datang semua. Kita gak bisa negur siapa yang megang buku, siapa yang gak megang buku, siapa yang megang HP, siapa yang dan semacamnya. Ya dulu seperti itu. Apakah ini termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu seperti pada itu? Enggak juga, belum tentu juga. Kemudian ditambah pengajian-pengajian dulu rata-rata kitab, rata-rata kitab. Kemudian tapi dulu didominasi oleh teman-teman kiai, saudara-saudara kita, ulama-ulama dari NU Aswaja. Nah, sayangnya mereka hanya mengkaji imma fiqih, imma bahasa. Nah, itu doang. Kalaupun akidah, pakai akidah yang itu pun enggak begitu serius ini akidah. Banyak dari mereka kayak gitu. Nah, dan juga metode kajian mereka, metodenya terlalu kolot banyak kan, yaitu yang penting hadir kan, datang udah nyimak baca kita bawa kitab, tapi gurunya rata-rata ngeboseni gitu. Nah gitu doang. Yang lawa ini sama gini-gini. Dulu kayak gitu. Tapi memang hafalannya jadi kuat karena rutin. Dan memang bahasanya masya Allah. Tapi kalau dipraktekin, ya enggak. Maksudnya praktekin secara lisan jarang. Kenapa? Karena hanya teori rata-rata. Iya, nahunya teori tuh. Oh, teori antum dibantai, antum salah nulis, kena bantai ya. Tapi kalau praktek ngomong langsung, kayak hal-hal. Antum lihat kayak misalnya di Gontor Darussalam, bukan Darussalam kota wisata, Darussalam Gontor, Ponorogo. Nahunya, masya Allah. Tapi coba suruh mereka praktek ngomong, enggak ada apa-apanya malir saya. Enggak, insya Allah ya. Iya. Al-Yusat itu terkenal dari dulu ya, masya Allah. Bahasa Arabnya. Makanya antum kalau punya anak, Kalirsat. Atau antum punya tetangga yang punya anak, suruh Kalirsat. Al-Yusat Tengaran ya. Salah tiga. Bukan yang lainnya, tapi yang lainnya gak apa-apa. Begitu. Karena yang konsentrasi Arabik tidak hanya sekadar teori, praktik juga, itu gak semua pesantren bahkan. Iya. Al-Yusat itu bahkan terkenal di Solo, di mana. Iya, kalau mis ada lulusan Gontor. Nah, ini kisahnya tadi. Lulusan Gontor. Ngomong pakai bahasa Arab, capcus capcus capcus gitu. Ya kan? Oh, capcus gitu. Ngomong gitu kan. Ini ada lulusan Al-Isat ini. Diam di samping mereka. Ya. Kemudian ngomong mamer-mamerin bahasanya. Entah gimana caranya, akhirnya tiba-tiba mereka ini tahu yang di sini duduk lulusan Al-Isat. Dari Al-Isat salah tiga. Ulang semuanya dari Gontor. Tahu Gontor itu terkenalnya karena terkenal. Iya, bukan karena memang beneran dan lulusannya banyak yang sukses memang, tapi banyak kan di ilmu dunia atau di jabatan-jabatan. Makanya masyhur. Tapi secara kualitas hanya Allah yang lebih tahu. Ya. Bahkan di Solo misalnya ada pabelan nama kampus, nama sekolahnya Assalam. Itu isinya orang-orang kaya itu. Pejabat-pejabat, anak-anak orang kaya. Iya, Assalam punya Goro, tahu Goro enggak? Goro. Goro itu semacam mall. Goro yang waktu itu dibakar tuh tahun 97 di sini. Di zaman Soeharto. Nah, punya Goro khusus. Kalau ada anak Al-Irsyad pakai jaket Al-Irsyad di situ, pas lagi banyak apa santriwati lewat situ, itu dikerubutin, dideketin mereka. Karena tahu anak Al-Irsyad ini hebat-hebat. Beneran. Dia diminta kenalan, ini beneran. Dideketin, diminta kenalan, beneran. Karena experience the best teacher, ya. Kan? Enggak itu dulu ya. Udah itu ya. Jadi sekarang harusnya gini, semuanya kita bersyukur banyak pengajian, tapi ana sarankan jangan ikut apa, bukan jangan ikut. Kalau misalnya anti akhwat memo ini, kalau misalnya udah ikut kajian rutin kita bertabrakan dengan kajian tematik, maka tetap pakai kajian rutin kita. Iya. Gitu ya. Jangan tinggalkan. Ada berapa mungkin, oh ini oh, kajian yang tren ini gak usah hadir lah, males. Kan ada rekamannya, lebih enak lagi dengan rekamannya. Itu yang kayak gitu, aneh yakin nanti bakal males dia. Yang kayak gitu, padahal mampu datang. Itu nanti akan dihukum. Bukan aneh hukum, yaitu hukum alami. Bakal males dia, yakin. Dia bilang, ah nanti ah, nanti dengan rekaman aja. Bakal terjadi apa nanti? Ah nanti ah, ah nanti ah, ah nanti ah, taswif jadinya. Kalau penyakit tersebut terus di ini, gak bakal. Karena aslinya kajian-kajian yang kami rekam itu di YouTube, itu untuk yang uzur, gak bisa hadir, atau yang mau murojaah setelah hadir. Gitu ya. Kemudian, mohon penjelasannya tentang hadis yang meriwayatkan orang masuk surga tanpa hisab kecuali yang minta diruqyah dan dikai. Ini ada tiga. Yang pertama, mereka tidak beristirqor, kemudian tidak layak tawun. Tapi di sini dikai apa hukumnya? Makruh. Jangan bercanda, terdirukyah. Kalau misalnya istirqor apa hukumnya? Kalau ada biasanya ustadz-ustadz salafi Indonesia haram, tapi kalau ulama berkata boleh, ya ustadz salafi. Iya, kalau teman-teman lihat artikel-artikelnya, tidak boleh ini, tidak boleh. Enggak, ini bukan berarti nggak boleh. Boleh. Imam Nawawi dan para ulama membolehkan istirqa, meminta diruqyah. Boleh. Baik penyakit jasmani atau penyakit syaitani. Kalau penyakit rohani, itu berarti gila itu orang. Ya. Nah, kalau dia kesurupan atau dia sakit, memang baiknya enggak meminta, tapi kalau minta ya boleh. Selama tidak menafikan tawakal. Dan meminta istirqa, meminta ruqyah itu tidak mesti menafikan tawakal. Enggak mesti. Ibarat antum mau berobat enggak menafikan tawakal, enggak. Jadi jangan antum hakimi, antum minta ruqyah mana? Antum enggak masuk surga nanti tanpa hisab. Hah? Apa? Dia bisa balas. Emang dikira antum udah pasti masuk surga tanpa hisab? Enggak mesti. Kita ada pun masalah masuk surga tanpa hisab, kita enggak tahu nanti, itu udah urusan Allah Ta'ala. Cuma yang lebih baik adalah kita tidak meminta istirqa. Andai misalnya ini boleh, tapi boleh makruh lah, anggap makruh. Paling ketatnya itu makruh. Tapi kalau misalnya dengan meminta itu, dengan misalnya baru sakit dikit, belum doa, belum apa, udah minta, itu yang enggak boleh. Baru sakit dikit nih, kepalanya, aduh pusing. Langsung lah, ruqyah saya dong. Belum minta sama Allah. Ini baru nih tawakalnya, ini yang enggak ada, ini yang enggak, ini yang haram, dilarang. Tapi kalau misalnya emang dia udah, masa udah berusaha, aduh kok sakit ya, emang dikira namanya kesurupan tuh emang enak. Maksudnya, emang apa namanya, udah kamu gak usah minta sama saya istirqa, nanti syirik, bergantung pada selain Allah kamu. Udah, aduh saya udah, tolong saya. Gak usah, gak mau, kamu harus bergantung pada Allah. Ini yang salah ini, teman kayak gini. Ini asal udah sampai, keluar jarum, keluar salib, keluar suntikan, keluar. Terusin, kamu bertawakal sama Allah. Dikomporin. Lama-lama dia kesurupan. Belum tahu rasanya kesurupan dia. Belum tahu rasanya gimana kalau misalnya, misalnya orang yang udah ditanam dalam dirinya itu buhul. Ya, kalau misalnya dia baca Al-Quran dengan i'rabnya, itu rasanya waduh sakitnya minta ampun. Beda dengan baca Quran innalladzina yakmuna, bisa biasa gitu, enggak ada tempat penghayatan, biasa. Tapi kalau sampai ke hati, kena itu setan, kita yang kena, sakit. Kadang-kadang itu seringnya butuh orang kayak gitu. Itu biasanya kalau misalnya kita bilang haram, enggak boleh, itu biasanya enggak pernah mengalami atau enggak pernah melihat orang itu mengalami seperti itu, karena masyaallah hal seperti ini kadang sepahit atau sesulit melahirkan juga. Sakit beneran. Ya. Apalagi yang keluar besi-besi dan semacamnya gitu kan. Kaget orang kan. Oke, itu jadi hadis tersebut pendapat ulama jumhurnya asalnya tidak mengharamkan istirqa, meminta ruqyah. Boleh meminta ruqyah. Ya. Tetapi kalau orang yang diminta ruqyah itu tidak mau meruqyah, ya jangan dipaksa. Mas, tolong ruqyah saya, Mas. Afwan, saya sudah tutup praktek. Mas, kalau enggak mau nanti saya pindahin loh jinnya ke antum. Fadol sini. Ayo. Silakan. Kedua, pernah melihat seseorang sholat dan ketika sholatnya sering menggaruk-garuk pipinya tidak beraturan. Berarti harus beraturan berarti. Harus beraturan ya. Dan menggeser kakinya atau melangkah ketika hendak sujud. Ini sholat tidak masalah ya kayak gini, kalau misalnya menggaruk pipinya tidak beraturan. Ya kalau memang enggak sengaja atau hajat atau kebiasaan enggak membatalkan. Tapi kalau keseringan bisa membatalkan. Adapun sering atau tidaknya itu relatif. Ketika dia tidak butuh, kan bisa jadi dia butuh, memang enggak tol sekali perlu gini bisa. ya tapi baiknya ditahan karena takutnya tuman, kebiasaan. Menggeser kakinya, melangkah ketika hendak sujud, kalau geser sedikit nggak masalah, nggak masalah insya Allah. Ustadz, tolong jelaskan lagi tentang titik dua satu. Li ajli pada lafal linnas. Linnas lam di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama maknanya li ajli. Li ajli artinya adalah li untuk ajl demi. Untuk demi, yaitu demi, ya demi maslahat, demi kebaikan. Itu artinya li ajli. Arti dari li ajli. Misalnya, ana ata'allam an-nahwa li ajlillah. Saya belajar nahu demi Allah. Li ajlillah di sini maksudnya demi maslahat sendiri, tapi niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga ana ata'allam lil mustaqbal. Saya belajar li ajlil mustaqbal, demi kemaslahatan masa depan saya. Gitu, Lindas. Paham di sini? Saudari Dati? Paham? Baiklah. Tidak ada jawaban berarti paham. Kemudian dua, muta'alliqat artinya tergantung ya, bergantung ya. Iya. Iya. Tolong jelaskan lagi dong secara ilmu nahu kaidahnya ya. Iya. Nah, di sini muta'alliqat ta'alluq artinya bergantung. Bergantung di sini ketika jar dan majrur itu kan dia syibih jumlah. Sehingga dia membutuhkan adanya keterikatan dengan lafal yang bisa menjadi jumlah pelengkap. Misalnya tadi apa sih contohnya? Sebutkan contohnya apa tadi? Hah? Jadi harus ada ta'alluq, ha? Bayyana linnas. Linnas ya. Benar? Bayyana linnas. Ya, jadi linnas di sini digantungkan kepada bayyana untuk melengkapi. Karena kalau misalnya linnas gitu doang gak lengkap. Harus ada ta'alluq, harus ada ketergantungan. Dan biasanya ketergantungannya kepada fi'il. Kalau misalnya bayanna gitu doang, itu juga sudah cukup. Bayanna, kami telah menjelaskan. Itu cukup. Tapi kok linnas doang kurang, harus ada ta'alluq. Nah, ta'alluqnya kemana? Supaya dia tidak menjadi bola liar. Ya, ukhti rati, paham ya? Insyaallah paham. Kalau gak paham nanti dengar rekamannya. Dengar rekamannya menit ke 46 setelah 1 jam. Ketiga, tolong jelaskan lagi tentang i'rab. Kenapa dia muta'alliqan biyaktumun? Tadi penjelasan ustaz terasa masih ngambang buat saya. Titik-titik-titik. Nah, ini yang saya jawab adalah titik-titik-titik ini. Kenapa perempuan kebanyakan kalau WhatsApp, SMS itu selalu di akhirannya ada titik-titik-dua gitu, kenapa? Hah? Saya mau melakukan riset psikologi tentang itu. Gimana Kang Asep? Kenapa Kang Asepnya? Kenapa ada titik-titik-dua itu, Pak? Kang. Kalau perempuan? Hah? Iya, asal dari kebiasaan itu ada sebab. Biar apa ya? Biar gini, biar enggak putus, terus menerus. Iya. Tek tek tek tek gitu. Tiga titik. Rata-rata tiga. Kalau anak perhatiin, tiga. Lagi ngapain, Mbak? Lagi makan, titik-titik-titik. Ya. Belum selesai. Jadi pengen supaya apa? Direspon lagi. Makanya di sini ngambang buat saya titik-titik-titik. Nah. Iya. Tapi biar enggak ngambang, kita buat tenggelam nih. Yuk. Min ba'di muta'alliqan biyaktumun. Tadi min ba'di min ba'di ma bayyanahu linnas. Jadi gini toh Mbak Dati, ada tiga kata kerja, tapi anak bingung juga waktunya habis nanti. Masya Allah di jam segini. Ada yaktumun, ada anzalna, ada bayyanna. Ya. Min ba'di itu artinya setelah toh. Setelah. Setelah apa? Setelah kami jelaskan. Ketika menyebut setelah kami jelaskan, berarti kan ada perbuatan setelah dijelaskan itu. Nah, apa itu perbuatan setelah penjelasan? Setelah ada penjelasan, harus ada sesuatu nih. Nah, sesuatunya itu harus fi'il di sini. Imma yaktumun, imma anzalna. Nah, sekarang ayo pilih Mbak Yune. Pilih. Setelah dijelaskan, itu anzalna apa yaktumun? Yaktumun. Loh, kenapa? Gini, setelah dijelaskan, kemudian disembunyikan. Bukan setelah dijelaskan baru diturunkan oleh Allah, bukan. Nah, makanya min ba'di di sini bukan dikembalikan kepada anzalna. Karena kalau dikembalikan kepada anzalna, maknanya adalah kami telah menurunkannya setelah kami jelaskan. Loh, aneh. Kami menurunkan setelah kami jelaskan, berarti jelaskan dulu baru turunkan. Kan yang sahih adalah turunkan Alkitab baru kemudian Allah jelaskan di dalam Alkitab itu membaca. Nah, berarti min ba'di di sini kembali ta'aluknya ke yaktumun, yaitu setelah kami jelaskan mereka menyembunyikan. Berarti mana duluan, penjelasan dulu atau penyembunyian? Penjelasan terlebih dahulu, baru setelah itu penyembunyian. Nah, terus penjelasan dan penyembunyian, mana yang lebih dulu, penjelasan dan penyembunyian atau penurunan? Penurunan paling awal, penurunan, penjelasan, penyembunyian. Berarti min ba'di sini kembali ke penyembunyian. Yaktumuna min ba'di ma bayyana. Artinya apa? Mereka menyembunyikan setelah kami jelaskan. Bukan anzalna min ba'di ma bayyana, bukan. Itu berarti apa? Kami telah menurunkan setelah kami jelaskan, itu salah. Ya, Mbak ini udah paham belum, Mbak ya? Apa jawabnya? Udah jawab. Paham. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita tutup dengan wakafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa